بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, Amirul Mukminin fil Hadis. Masih kitab Al-Adhan, masih kitab Al-Adhan bab yang ke 123. Bab yang ke 123, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu ma yaqulul imamu wa man khalfahu. Babu ma yaqulul imamu wa man khalfahu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Bab apa yang diucapkan oleh imam dan orang yang di belakangnya, makmum, apabila mengangkat kepalanya dari ruku', bangkit dari ruku'. Apa yang diucapkan oleh imam dan juga oleh makmum. Ini pembahasan kita, yaitu zikir setelah atau zikir bangkit dari ruku'. Apa yang diucapkan ketika bangkit dari ruku'. Idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Hadisnya 795. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Adam قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. يعني hadis yang pertama yang berkenaan dengan bunyi bab adalah sampai ucapan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sisanya permasalahan yang lain tentang masalah takbir. Jawaban dari bunyi bab sudah jelas ya. Kata Abu Hurairah adalah Nabi SAW apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kapan dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ketika bangkit dari ruku. Ya, ketika bangkit dari ruku. Lalu dia mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahu, ini lafaznya yang perhatikan. Yang ada Allahummanya ada, kemudian walakal hamdu, ada wawnya. Ya. Ini lafaz yang pertama, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi lafaz Allahumma Rabbana walakal hamdu sahih. Ucapan bangkit dari ruku. Ya, dan inilah yang merupakan dalil dari bunyi bab. Apa yang diucapkan oleh imam apabila mengangkat kepalanya dari ruku. Ya. Apabila mengangkat kepalanya dari ruku. Di sini mengangkat kepala sementara dalam hadisnya apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tidak bertentangan. Karena ketika dia mengangkat kepala untuk berdiri, saat berpindah itu dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah selesai dari mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti dia sudah berdiri, maka dia mengatakan Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma, ada Allahummanya, itu yang pertama perlu kita perhatikan. Yang kedua ada walakal hamdu, pakai waw. Ya. Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi yang berkenaan dengan bunyi bab bahwa imam mengucapkan ucapan Allahumma rabbana walakal hamdu sudah